Mitra bisnis Presiden Jokowi menolak permintaan DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK terkait rencana pengaturan ulang kewenangan penyadapan, adanya lembaga baru untuk mengawasi KPK, dan diatur kembali mengenai pengambilan keputusan yang kolektif kolegial. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar. Mas Zainal, bagaimana pendapatnya soal ini? Saya sih pertama-tama saya mau nanya dulu, ini permintaan siapa? Begini, pertanyaan kita kan bikin undang-undang kan bukan jatuh dari langit. Undang-undang dibuat itu setelah melalui proses legislasi nasional. Nah, pertanyaan kita, sudahkah masuk dalam program legislasi nasional pengubahan undang-undang KPK? Kapan masuknya? Terus siapa inisiatornya? Kan belum jelas nih. Jadi kan ini hanya isu-isu yang sejak tahun 2007 sebenarnya, bukan baru sekarang. Cuma kan undang-undangnya mana? Siapa yang akan menginisiasi? Kan yang namanya prolegnas itu akan dibuat presiden ataukah DPR? Mana draftnya? Soal penyadapan, ya penyadapan jangan dihilangin, dan soalnya penyadapan itu penting. Itu tersangka mana penyadapan? Lembaga untuk pengawas KPK. Pertanyaannya, yang ngawasin KPK ini siapa yang ngawasin? Jadi kalau kita bikin terlalu lembaga khusus untuk melakukan pengawasan, pertanyaan kita nggak berhenti. Siapa yang ngawasin lembaga ini? KPK katanya besar kewenangannya. Kalau ada pengawasnya, berarti lembaga pengawas ini pasti besar kewenangannya. Pertanyaan saya lagi, siapa yang ngawasin lembaga pengawasnya KPK? Masa dibikin lagi lembaga pengawas untuk pengawasnya KPK? Pertanyaan saya lagi, siapa yang ngawasi lembaga pengawas untuk lembaga pengawasnya KPK? Nggak berhenti jadinya. Cara berpikir yang lucu. Kalau ada tiba-tiba lembaga, lalu bikinkan lembaga pengawasan. Lantas bagaimana menurut Mas Zainal soal upaya menaikkan kembali isu tersebut ke permukaan? Ya, itu yang membingungkan. Sesuatu yang nggak serius seperti ini, terlalu serius ditanggapi, terlalu ribet gitu loh. Padahal menurut kita kan ada prosesnya. Prosesnya mana? Mana program legislasi nasionalnya? Mana naskah akademiknya? Substansinya. Itulah. Dan menurut saya posisi Jokowi pas gitu. Saat ini tidak diperlukan. Benar gitu. Bahkan misalnya begini, DPR setengah mati bikin prolegnasnya semua nih. Kan prolegnas itu dibahas bersama. Nyusun program legislasi nasional itu dibahas bersama presiden dan pemerintah. Kalau pemerintah udah nggak mau, nggak bisa jadi itu bareng. Kan program legislasi nasional itu disepakati bersama. Menurut Mas Zainal, kenapa besarnya kewenangan KPK bisa saja menjadi isu yang sensitif bagi DPR? Dari dulu udah begitu. Setiap ada kelompok kepentingan yang kena, setiap itu berkaitan dengan DPR, berkaitan dengan kekuasaan, isu begini naik lagi. Ya saya nggak tahu kenapa nggak bisa move on DPR ke hal-hal yang lebih substansi. Karena yang begini ini dari dulu, dan pertanyaannya sama aja. Perdebatan sebenarnya sudah selesai. Begitu presiden mengatakan tidak mau mengubah, berarti tidak mungkin ada prolegnasnya. Kalau tidak mungkin ada prolegnasnya, tidak mungkin dibahas. Kalaupun ada draftnya, presiden meluruskan apa yang dia katakan, dia tidak membahas bersama dan tidak menyetujui bersama, ya undang-undangnya kan nggak jadi. Demikian Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, saya Gery Sadewa.